Bismillahirrahmanirrahim. Saya sering mendapatkan bercak putih pada celana, tapi ini bukan mimpi basah. Akan tetapi, jika dalam keadaan kering bisa hilang, apakah ini najis? Dan apakah celananya bisa dipakai lagi tanpa dicuci terlebih dahulu? Sekali lagi, saya sering mendapatkan bercak putih pada celana, akan tetapi ini bukan mimpi basah. Tetapi kalau dalam keadaan kering bisa hilang, apakah ini najis? Dan apakah celananya bisa terlebih dahulu? Ya, kepada Ustaz Syaudin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Penanya mengatakan bahwasanya yang keluar itu bukan dengan karena sebab mimpi basah. Ya. Kalau karena sebab mimpi basah, karena sebab bermimpi sampai keluar cairan dari kemaluan, maka itu namanya mani. Ya. Dan mani ini, kalau memang itu mani, maka dia adalah sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci dan bukan najis. Seperti itu mani, sebetulnya itu sesuatu yang suci dan tidak najis. Meskipun disyariatkan untuk dihilangkan, ya, untuk dalam rangka kebersihan, karena itu adalah sesuatu yang kotor. Maka dalam min babin nadhafah, dalam maksud untuk kebersihan, maka meskipun air mani itu suci, maka semestinya dibersihkan, dihilangkan dari celana, dibersihkan dari celana, karena itu adalah sesuatu yang kotor, seperti ludah ketika mengenai celana seseorang, tentunya dia tidak ingin ludah itu terus di celana, tapi dia ingin menghilangkannya, membersihkannya. Begitu pula air mani, meskipun namun min babin nadhafah, dalam rangka untuk kebersihan disyariatkan untuk menghilangkannya. Itu kait dengan sebab mimpi, ya, atau karena sebab berhubungan antara suami dengan istri dan dia berwarna putih kental, ya, dan biasanya keluarnya dengan merasakan rasa yang enak. Adapun kalau bukan mani, berarti itu adalah sesuatu yang najis. Bisa jadi itu mani, bisa jadi itu madi, bisa jadi itu wadi, ya, atau bisa jadi itu air kencing. Nah, adapun perbedaan antara mani dengan madi, ya, kalau mani tadi kita katakan adalah cairan yang putih kental. Jadi kalau pada laki-laki putih dan kental. Adapun pada perempuan dikatakan adalah cairan yang tidak kental dan warnanya agak kecoklat-coklatan, agak keruh. Nah, ini pada wanita. Adapun madi itu adalah air yang encer, yang tidak kental, yang warnanya putih, yang biasanya keluar itu ketika seseorang membayang-bayangkan berhubungan dengan istrinya atau membayang-bayangkan sesuatu dengan wanita atau ketika sedang bersama istrinya, sedang bersenang-senang dengan istrinya, ya, meskipun tidak sampai berhubungan, tapi biasanya keluar, ya, keluar cairan yang itu terkadang tanpa terasa keluar sendiri, tanpa disadari keluar sendiri. Nah, ya seperti ini namanya madi dan ini bukan mani. Jadi kalau dia keluarnya adalah karena sebab membayang-bayangkan, ya, dengan wanita atau dengan istrinya, maka akan keluar cairan. Maka seorang ketika mendapatkan celananya basah, misalnya ketika bangun tidur, kalau sebelum tidur dia membayang-bayangkan tentang wanita, ya, atau tentang istrinya, maka itu biasanya airnya air madi, bukan air mani. Ya. Kalau sebelum tidur dia bayang-bayangkan. Karena air ini keluar tanpa dia sadari, biasanya akan keluar, dan ini najis. Air madi, ini najis. Nah, adapun yang Jenis satunya lagi adalah wadi, ya, dengan dal. Wadi ini biasanya keluar bersama dengan air kencing. Ketika kencing, setelah kencing keluar air yang agak kental, ya. Air yang agak kental seperti air mani, tapi dia keluarnya bersama dengan air kencing. Agak kental namun tidak seputih air mani, dia agak keruh sedikit. Nah, dan tidak ada bau seperti baunya air mani. Kalau air mani memiliki bau yang khas, tapi kalau air wadi itu tidak memiliki bau seperti air mani. Maka kalau seperti ini, kalau dia adalah air yang keluar setelah kencing, maka namanya wadi dan ini adalah najis. Maka apa yang ditanyakan oleh penanya, ada kemungkinan itu adalah air madi, kemungkinan air madi. Ya, karena dia penanya tidak menyebutkan habis kencing, tetapi kita tidak tahu apakah penanya mendapatkan di celananya air seperti ini karena sebab membayang-bayangkan, ya, dengan istrinya misalnya, atau bercanda bermain-main dengan istrinya, ya, bermesraan dengan istrinya misalnya, maka ini bisa keluar. Yang seperti ini najis. Dan ini encer airnya. Mungkin bisa jadi ini. Atau mungkin bisa jadi air kencing. Wallahu ta'ala alami suwab. Apakah itu air kencing ataukah air madi. Maka itu semuanya adalah najis. Yang harus dibersihkan. Harus disucikan celana darinya. Wallahu ta'ala alami suwab.